إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu kenikmatan yang tidak akan pernah terhenti dan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dunia. Dampak dari kenikmatan ini akan terus dirasakan hingga memasuki kehidupan akhirat. Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat agung. Kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita semua. Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan Islam. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang paling baik. Islam adalah agama yang paling afdol bagi seluruh manusia. Karena Islam adalah sumber segala kebaikan. Islam adalah pangkal segala kebahagiaan. Islam adalah nikmat yang agung. Islam adalah rahmat yang besar. Agama Islam adalah agama yang datang membawa konsep keadilan dalam seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Al-yauma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmat-nikmat-Ku, serta telah kuridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan keadaan manusia pada umumnya dalam kaitannya dengan agama, maka setidaknya kita akan mendapatkan dua golongan di dalamnya. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Mereka disebut sebagai ateis dan komunis. La yu'minuna birrab. Mereka tidak percaya dan tidak beriman kepada adanya Rabb, adanya Allah sebagai pencipta, sebagai zat yang harus diibadahi. Dalam pandangan mereka, kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia, tidak ada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung pernyataan mereka dalam firman-Nya, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Tidak percaya kepada hari akhir. Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami hidup, kami mati. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Komunisme, golongan yang tidak mempercayai adanya Rabb, adalah sebuah ideologi yang dilahirkan oleh seorang yang bernama Karl Marx. Dia seorang filosof ahli dalam bidang politik dan ekonomi. Dia mengatakan bahwasannya agama merupakan candu bagi masyarakat. Apa artinya? Artinya tidak ada kebaikan dalam agama. Agama tidak cocok dengan kehidupan bermasyarakat. Agama hanya akan melahirkan kemunduran di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, orang-orang komunis, mereka menyatakan la ilaha wal hayat madiyah. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Rabb. Tidak ada zat yang harus diibadahi. Tidak ada pencipta. Wal hayatu madiyatun. Hidup itu hanyalah materi. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbicara tentang komunisme atau komunis, maka tentu saja masih segar dalam ingatan kita, karena disebutkan dalam buku-buku sejarah negara kita bahwa komunisme dan partai komunis pernah ada di negara kita ini. Yang partai komunis tersebut kemudian disingkat menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Awal kemunculannya adalah pada tahun 1917. Meskipun memang nama PKI pada saat itu belumlah dikenal, tetapi muncul tokoh-tokoh utamanya, antara lain Saudara Darsono dan Samaun. Kedua orang ini belajar tentang komunis Keduanya belajar tentang komunis kepada Snefflit. Snefflit adalah seorang dokter. Seorang dokter yang berasal dari Belanda, ia datang ke Indonesia membawa virus komunis. Di negaranya sendiri, Snefflit ini sebenarnya diusir. Ia adalah orang yang selalu memimpin demonstrasi-demonstrasi para buruh di sana, di Belanda. Negaranya memandang bahwa keberadaan Snefflit ini membahayakan. Hingga akhirnya Snefflit diusir, kemudian datang ke Indonesia, dan di Indonesia dia mendirikan sebuah organisasi komunis yang dikenal dengan nama ISDV. Disitulah saudara Darsono dan Samaun belajar tentang komunis. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah, dalam sejarahnya, sejarah PKI, Partai Komunis Indonesia, maka setidaknya ada 3 kali upaya pemberontakan yang mereka lakukan. Tentang sepak terjang mereka, mayoritas kita sudah mengetahuinya. Pemberontakan pertama yang mereka upayakan adalah pada tahun 1926. Upaya mereka gagal. Bahkan mereka ditumpas habis oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13 ribu diantaranya dipenjara. Upaya pemberontakan yang kedua yang mereka lakukan adalah pada tahun 1948 di Madiun dipimpin oleh saudara Musso. Upaya mereka pun gagal. Hingga yang berikutnya, yang ketiga, pemberontakan yang mereka lakukan adalah pada tahun 1965. Lagi-lagi upaya mereka gagal. Walhamdulillah, negara kita diselamatkan. Satu hal yang penting untuk kita ingat bersama, bahwa Partai Komunis Indonesia sangat benci terhadap agama. Karena itu mereka tidak suka kepada tokoh-tokoh agama. Banyak diantaranya para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang dihabisi nyawanya, dibunuh. Mereka juga memiliki ambisi besar untuk melakukan sebuah pemberontakan. Ingin menguasai negara. Karena itu mereka pun tidak sungkan-sungkan untuk menghabisi para aparatur negara seperti TNI, Polri, dan seterusnya. Bahkan Lenin, salah seorang tokoh komunis juga, ia mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan komunis, kami tidak akan takut meskipun harus berjalan di atas 30 juta mayat manusia. Kurang lebihnya Lenin mengatakan seperti itu. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saat ini, pemberitaan tentang kemunculan generasi baru Partai Komunis Indonesia terus mengalir. Ini menandakan bahwa kemunculan mereka sesuatu yang serius. Bukan isapan jempol semata, bukan hanya sekedar isu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh orang-orang yang memang pro kepada PKI, pro kepada komunis. Dan baru-baru ini juga, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa sesungguhnya musuh kita bukanlah komunis. Musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita adalah ketidakadilan sosial. Musuh kita adalah korupsi. Dan seterusnya. Mereka pun kemudian melayangkan surat secara khusus kepada Presiden Jokowi. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah, lihat salibis mulai bermain. Ini tentu saja menuntut kita untuk lebih waspada. Simbol-simbol dan lambang PKI seperti palu dan arit, kemudian buku-buku yang berbau komunis terus bermunculan. Ini satu bukti bahwa memang saat ini Partai Komunis Indonesia sedang menggeliat. Ditambah lagi dengan adanya desakan kepada pemerintah kita untuk mengusut tuntas korban dalam tragedi yang terjadi di tahun 1965. Ini bukti nyata bahwa pemberitaan tentang kemunculan generasi baru PKI bukan hanya sekedar isu, tapi sesuatu yang nyata. Amerika Serikat sudah mulai turun tangan melalui lembaga HRW, Human Rights Watch, yang bermarkas di Amerika Serikat. Mereka mendukung pemerintah kita untuk mengusut tuntas pembantaian yang terjadi pada tahun 1965. Pemerintah kita pun dituntut untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala wassalamah. Ternyata selain kaum salibis, kaum Zionis sudah ikut campur. Sekali lagi, ini menuntut kita waspada. Kita harus lebih waspada. Kita harus menjaga kaum muslimin dari bahaya partai komunis ini. Kita harus melindungi kaum muslimin dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, "Wala raiba anna at-ta'awun bainal muslimin fi muharabatil madhahib al-haddamah wad-da'awat al-mudhillah wan-nashat at-tansiri was-suyu'i wal-ibahi min ahammil wajibat wa min a'zamil jihad fi sabilillah liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal-'udwan." Hal yang tidak diragukan lagi bahwa bahu-membahu antar kaum muslimin dalam memerangi pemikiran-pemikiran yang merusak, seruan-seruan yang menyesatkan, geliat kristenisasi, komunisme, sekuler adalah merupakan kewajiban yang paling penting dan termasuk bentuk jihad di jalan Allah yang paling besar. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang berada di atas suatu agama tetapi agama yang batil, seperti Yahudi, Nasrani, berhalaisme, para penyembah pohon, penyembah batu, penyembah patung, penyembah kuburan, penyembah kuil, dan lain sebagainya. Baik golongan yang pertama maupun golongan yang kedua, mereka musyrikun kafirun. Tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan. Neraka tempat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru yatamatta'una wa yakulun kama ta'kulul an'am wan nar mathwal lahum." Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang. Wan nar mathwal lahum. Neraka tempat yang pantas bagi mereka. Ikhwanul fillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agama yang benar, kita menjadi orang-orang yang beragama, agama Islam, maka ini adalah hal yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita jaga sampai akhir hayat kita. Sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima agama lain selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam tafsirnya sehubungan dengan ayat ini, beliau menukil pernyataan sahabat Ibnu Abbas bahwa sebab turun ayat ini adalah ketika kaum musyrikin mereka bangga dengan agama nenek moyangnya. Mereka bangga dengan agama nenek moyangnya, maka sebagai jawabannya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Silahkan kalian berbangga, ahai kaum musyrikin. Silakan kalian bangga, wahai para komunis, ateis. Silakan kalian bangga, Yahudi, Nasrani, dengan agama kalian. Tetapi ingatlah bahwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya menampakkan kebanggaan terhadap Islam. Tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Aneh kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang merasa malu, takut menampakkan atribut keislamannya. Orang-orang musyrikin dulu saja, mereka betapa bangganya ketika mereka mengikuti agama nenek moyangnya. Padahal mereka di atas kebatilan. Kita umat Islam yang berada di atas agama yang hak, agama yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lebih bangga tentunya. Tidak perlu takut untuk menyatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama yang lain selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ikhwanul fillah rahimakumullah, hal yang tidak perlu diragukan lagi bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri yang berbeda dengan agama apapun. Penting untuk kita sebutkan kekhususan-kekhususan agama Islam tersebut, di antaranya yang pertama, dinun ilahiyun. Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sekaligus bantahan kepada kaum liberal yang mereka menyatakan bahwa agama itu bukan produk Tuhan. Agama yang mereka maksud adalah agama Islam. Agama Islam itu bukan produk Tuhan. Agama Islam itu bukan berasal dari sisi Allah. Agama itu hanyalah buatan manusia. Agama itu hanyalah sebuah pemikiran yang diolah sehingga bisa diotak-atik, bisa dirubah, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan tempat, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan keadaan. Bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal, pertama adalah bahwa sumber yang menjadi rujukan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran, menjaga kalamnya, sehingga sampai kapanpun kalam Allah Azza wa Jal tidak akan pernah berubah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra, Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. As-Sunnah juga demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi yang dia sampaikan adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanyalah menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepadanya. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban apapun bagi seorang rasul illa al-balagh, kecuali menyampaikan. Jadi bukti yang pertama bahwa Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal adalah sumbernya, rujukannya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua adalah tujuannya. Tujuan dari agama Islam adalah untuk mewujudkan keridhaan Allah Azza wa Jal dan menegakkan ibadah kepadanya. Untuk tujuan inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah, dari kekhususan yang pertama ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting tentang Islam. Simpulan-kesimpulan tersebut antara lain, yang pertama, Islam adalah agama yang menjelaskan tentang satu hakikat yang besar yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalan wahyu. Yaitu apa? Yaitu tentang wujudullah, wujudnya Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah. Tidak ada satu ajaran pun, tidak ada satu agama pun yang begitu sempurna mengenalkan makhluk, mengenalkan manusia kepada penciptanya selain Islam. Kalau orang-orang yang otaknya sudah diracuni oleh filsafat, ya, ketika ditanyakan kepada mereka apa kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang pertama kali, mereka akan menjawab, kewajiban manusia adalah merenung, berfikir. Ini menurut orang-orang filsafat. Kalau seorang muslim ditanya, apa kewajiban pertama yang dibebankan kepada setiap manusia? Jawabannya adalah al-iman, beriman tentang wujudnya Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah ada. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Kita ada karena ada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang komunis mengatakan tidak ada pencipta, ini artinya mereka mengingkari adanya agama. Kalau tidak ada pencipta, berarti tidak ada agama. Sekali lagi, hanya Islam agama yang betul-betul begitu sempurna mengenalkan manusia kepada penciptanya. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu dinun min indillahi ta'ala. Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal, salimun minan naqsi wat ta'arud wal hawa. Terbebas dari segala macam bentuk kekurangan, pertentangan dan hawa nafsu. Islam adalah agama yang bersih dari semua ini. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tidak ada pertentangan yang terjadi di dalamnya. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya, karena Islam murni agama wahyu. Bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekayasa seseorang. Bukan ciptaan tokoh tertentu. Beda dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang belakangan ini, apapun namanya, itu hasil pemikiran sendiri. Islam datang dari sisi Allah, agama wahyu, sehingga Islam selamat dari kekurangan, selamat dari pertentangan, selamat dari hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, di surat An-Nisa. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah Azza wa Jal, tentu mereka akan mendapati di dalamnya banyak pertentangan, banyak kekurangan, banyak mengajak kepada hawa nafsu. Tetapi karena Al-Quran datang dari sisi Allah Azza wa Jal, maka Al-Quran bebas dari semua itu. Islam bersih dari hawa nafsu, dari pertentangan, dari segala macam kekurangan. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita memeluk dinul Islam itu adalah sebuah kewajiban dan bukan pilihan. Kalau bicara soal Islam, maka kebenarannya adalah sesuatu yang mutlak dan bukan relatif. Menilai kebenaran dengan sesuatu yang relatif adalah pemikiran liberal. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang Islam, maka di dalamnya adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Karena itu kita berhak untuk mengklaim bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Jangan ragu untuk mengatakan hal yang seperti ini. Jangan pernah tertipu dengan bahasa dan kalimat-kalimat relatif, relatif, memandang sesuatu relatif. Kalimat relatif kalau ditempatkan pada tempatnya mungkin benar. Tetapi ketika berbicara tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, maka bersifat mutlak, tidak relatif. Kalau sesuatu dinilai secara relatif, maka orang akan berbeda penilaian hasil, penilaian akhirnya. Menurut ini baik, menurut ini jelek, ya, bisa jadi seperti itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu hanya Islam, bukan yang lainnya. Mutlak. Kesimpulan yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sesuai dengan ilmu yang benar dan akal yang sehat. Agama Islam adalah agama yang berdiri di atas nilai-nilai ilmiah. Semakin seseorang giat melaksanakan perintah-perintah Islam, syariat-syariat Islam, maka dia akan semakin cerdas dan pintar. Semakin berilmu. Karena itu salah besar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang mengamalkan syariat Islam secara sempurna, maka dia bodoh atau goblok. Masih segar dalam ingatan kita kalimat yang pernah diutarakan oleh seorang yang katanya profesor, doktor, kiai, pimpinan jaringan Islam Nusantara, Said Aqil Siraj, yang mengatakan bahwa orang kalau semakin panjang jenggotnya maka dia akan semakin goblok. Kurang lebihnya seperti itu. Walaupun kemudian mengklarifikasi pernyataannya, tetapi sungguh apa yang telah dikemukakannya merupakan pelecehan yang jelas terhadap syariat Islam. Padahal, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kali seseorang itu begitu kuat berpegang teguhnya kepada syariat Allah, maka dia akan semakin cerdas. Karena agama Islam dibangun di atas nilai-nilai ilmiah, sesuai dengan ilmu yang sahih, pengetahuan yang benar. Dan sebaliknya, ketika seseorang mulai menjauhi syariat-syariat Islam, tidak mau mengamalkan Islam, maka dia akan semakin bodoh, semakin goblok. Mengambil istilah dari Said Aqil Siraj. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Agama Islam selain sesuai dengan ilmu pengetahuan yang benar, berdiri di atas nilai-nilai ilmiah, juga sesuai dengan akal yang sehat. Sesuai dengan akal yang sehat. Karena itu Islam sangat memerangi segala perkara yang bisa merusak akal. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang membabukan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu adalah haram. Kenapa minuman khamr itu dikatakan khamr? Karena merusak akal. Islam begitu memuliakan akal. Al-Quran mengajak dialek kepada orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Demikianlah kami, kata Allah, membuat permisalan bagi manusia. Tidak ada yang dapat memahaminya kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang cerdas, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Jadi, semakin seseorang semangat, rajin, giat, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap syariat Islam, maka dia akan semakin cerdas. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesimpulan berikutnya, yang keempat, tahrirul insan min ubudiyatil insani wal hawa. Islam adalah agama yang membebaskan penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya dan kepada hawa nafsu. Islam adalah agama yang mengajak, mendorong untuk memurnikan ibadah penghambaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya di atas perintah dan larangannya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya sebagai rob di samping Allah. Addi bin Hatim mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakin kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah menyembah pendeta-pendetanya, tidaklah menyembah ahli ibadah-ahli ibadahnya. Akan tetapi persoalannya adalah ketika pendeta-pendetanya, ahli ibadah-ahli ibadahnya menghalalkan untuk mereka sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Dan ketika para pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya mengharamkan untuk mereka sesuatu, maka mereka pun ikut mengharamkannya. Itulah bentuk peribadatan Yahudi dan Nasrani kepada pendeta dan ahli ibadahnya. Itulah kenapa mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadahnya sebagai rob di samping Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Nasrani tidak bisa melepaskan penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya. Hanya agama Islam yang dapat membebaskan penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya. Islam adalah agama yang membebaskan. Islam adalah agama yang membebaskan para pemeluknya dari kungkungan budaya, kebiasaan, adat, agama, nenek moyang yang bertolak belakang dengan Islam. Karena Islam bukan budaya, budaya bukan Islam. Beda dengan jaringan Islam Nusantara yang justru berupaya untuk menjadikan budaya sebagai bagian dari Islam dan menjadikan Islam sebagai budaya. Lain lagi dengan Islam liberal. Mereka menyatakan bahwa agama itu penjajah budaya. Ikhwan fil din rahimakumullah, Islam adalah agama yang memberikan kemerdekaan kepada para pemeluknya. Tidak ada umat yang merdeka kecuali umat Islam. Karena itu, Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu dulu, dia mengatakan kepada Rustum, Rustum ini pimpinan pasukan Kisra. Apa kata Rib'i bin Amir? Inna Allaha ibta'athana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan kami untuk dapat mengeluarkan siapa saja yang ingin keluar dari penghambaan manusia kepada sesamanya menuju penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min diqid dunya ila sa'atihim, dan mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan mengeluarkan mereka dari jawril adyan, ajaran-ajaran, agama-agama yang rusak, yang jahat, yang menyesatkan, menuju agama Islam yang penuh dengan keadilan. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, banggalah menjadi umat Islam, karena kita telah menjadi umat yang merdeka. Kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai hamba bagi sebagian yang lainnya. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak dikungkung dengan budaya dan ajaran nenek moyang yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Dengan begitu kita menjadi umat yang selamat. Adapun orang-orang yang mempertahankan budaya nenek moyang, budaya leluhur-leluhur yang bertolak belakang dengan Islam, maka mereka akan celaka. Mereka akan binasa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Ketika dinyatakan, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, mereka menjawab, kami lebih cenderung ingin mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir, mereka tidak peduli meskipun setan itu mengajak mereka menuju adab yang pedih. Ya ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kesimpulan yang kelima, Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan jiwa manusia, dengan keadaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya yang betul-betul membawa kemaslahatan bagi manusia. Ada perintah, ada larangan. Ini semua dalam rangka mensejahterakan kehidupan manusia di dunia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keadaan makhluk ciptaannya. Wa huwal latiful khabir, Allah Maha lembut. Allah Maha mengetahui keadaan makhluknya. Begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada agama yang paling sesuai dengan keadaan manusia kecuali Islam. Agama Islam itu adalah agama yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Perintah adalah sesuatu yang akan memberikan kemaslahatan kepada manusia jika mereka melaksanakannya. Sedangkan larangan adalah terkait sesuatu yang bisa membahayakan mereka kalau seandainya mereka mengerjakannya. sesuatu yang baik diseru oleh Islam. Perkara-perkara yang jelek dibenci dan diperingatkan oleh Islam. Jadi Islam adalah al-amru wan nahyu. Di dalamnya mengandung perintah dan larangan. Orang yang hidupnya dengan perintah dan larangan adalah orang yang akan sukses. Adalah orang yang akan selamat sampai pada tujuan. Beda halnya dengan orang yang tidak mengenal perintah dan larangan. Ia akan celaka, ia akan binasa sebelum sampai pada tujuannya. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita semakin maju dalam hidup kita, bukan menjadi mundur. Tidak. Tidak sama sekali. Beda dengan pernyataan kaum liberal yang mereka menyatakan kalau agama itu isinya perintah dan larangan, maka ini akan membuat kehidupan manusia menjadi mundur. Itu karena mereka hidupnya sudah seperti binatang. Tidak berada di atas bimbingan syariat. Mengikuti hawa nafsu. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Tidak ada yang lebih sesat selain dari orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Binatang pun kalah soal kesesatannya dengan mereka. Binatang tidak punya akal, mereka diberi akal. Tetapi kelakuannya melebihi binatang. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih bejat daripada binatang. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehususan Islam yang kedua, kalau tadi yang pertama, Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah, maka kehususan yang kedua adalah dinun syamilun. Islam adalah agama yang universal, yang menyeluruh. Islam adalah agama yang meliputi segala perkara. Universal. Fi ahkamihi wa tashri'atihi. Baik dalam hukum-hukumnya maupun dalam syariat-syariatnya. Semua diatur oleh Islam. Muamalah manusia, perilaku manusia, tindakan tanduk manusia, semua diatur. Ada undang-undangnya, ada qanunnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa nazzalna ilaika al-kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Kitab. Sebuah kitab. Tibyanan likulli syai, sebagai penjelas bagi segala perkara. Al-Kitab, Al-Quran yang merupakan rujukan dan sumber utama dinul Islam adalah penjelas bagi segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun melainkan ada jawabannya di dalam Islam. Soal apa? Soal politik ada, soal ekonomi ada, soal sosial budaya, kehidupan bermasyarakat, semuanya ada di dalam Islam. Islam adalah dinun wa daulah, agama dan negara. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan negara. Islam adalah agama dan negara. Kalau pandangan ateis, komunis, liberal, sekuler, semuanya menyatakan bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan negara. Islam tidak begitu. Islam adalah agama dan negara. Islam adalah akidah wa ibadah. Islam adalah akidah, keyakinan dan ibadah. Islam bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi Islam juga berisi ibadah. Selain keyakinan adalah ibadah. Selain ibadah, keyakinan. Islam adalah politik dan ekonomi. Berbicara tentang politik, ada jawabannya dalam Islam. Berbicara tentang ekonomi, juga ada jawabannya di dalam Islam. Semuanya lengkap. Syamil. Islam adalah hukum dan peradilan. Islam adalah syariat dan qanun, undang-undang. Islam adalah jihad dan dakwah. Islam meliputi segala perkara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Amalkan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Secara menyeluruh, secara sempurna. Karena Islam tidak hanya sebatas keyakinan. Islam adalah amal, Islam adalah ibadah. Islam adalah muamalah. Islam adalah akhlak. Islam adalah segenap tindak tanduk kita. Semuanya ada diatur di dalam Islam. Jadi masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam. Tidak cukup kalian hanya mengatakan ana mukmin, saya yakin tentang adanya Allah. Tidak cukup seperti itu. Seperti hanya tidak cukup seseorang mengatakan yang penting takwa itu dalam hati. Tidak bisa. Wujud kebenaran takwa dalam hati itu adalah dilihat dari amalan, perilaku. Tidak bisa seorang melakukan kebid'ahan, melakukan penyimpangan-penyimpangan, kemudian dia berkata, kalau hati saya salafi insya Allah. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa diterima. Tidak cukup seseorang meyakini kebenaran salafi dalam hati, sementara tidak sesuai dengan amalnya. Jangankan diyakini dalam hati, diucapkan lewat lisan saja, kalau tidak terbukti sesuai dengan amalannya, maka belum bisa diterima. Sana kemari bilang, ana salafi. Tapi muamalahnya dengan hizbiyun, dengan mubtadi'un, tidak bisa diterima. Ya. Sampai kata Syekh Saleh Al-Usaih, beliau mengatakan, tidak bisa tergambar sama sekali bagi orang yang mengaku dirinya seorang salafi, ahlus sunnah wal jamaah, kemudian bersama-sama dengan ahlul bidah. Tidak bisa tergambar sama sekali. Artinya kalau ada yang seperti itu, mengherankan, ini salafi macam apa? Ya. Kok koyok ngono? Ngana sih ngana, tapi aja ngana. Gitu ya. Harus sesuai. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam kafatan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan tidak akan pernah tinggal diam untuk terus menggoda, terus menyesatkan kita. Karena itu sudah ikrarnya yang disampaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa Islam adalah universal. Islam adalah agama yang menyeluruh. Di antara buktinya adalah yang pertama, annahu dinun syamilun litsaqalain. Islam adalah agama yang berlaku untuk sakolain, untuk jin dan manusia. Tidak hanya untuk manusia saja, tapi jin pun dicangkup oleh agama Islam, oleh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi manusia. Ya. Rahmat bagi manusia. Dan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia yang merasakan rahmatnya Islam. Binatang merasakan rahmatnya Islam. Ya. Tumbuhan dan semuanya merasakan rahmatnya Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencangkup seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semuanya. Terkait dengan bangsa jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung mereka masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya untuk kalangan manusia, tetapi juga untuk kalangan jin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ahqaf, wa in sarrafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami arahkan beberapa orang dari kalangan bangsa jin kepadamu, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka sudah datang hadir di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, qalu ansitu, mereka berkata kepada satu dengan yang lainnya, simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mungdzirin, ketika mereka selesai mendengarkannya, mereka pulang menemui kaum-kaumnya, mereka memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya. Bangsa jin. Qalu ya qaumana, hai kaum, inna sami'na kitaban, sungguh kami sudah mendengar Alkitab, Al-Quran, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima bayna yadaih, membenarkan apa yang ada padanya, wa yahdi ilal haq, dan memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqi mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum, penuhi seruan Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sehubungan dengan bangsa jin. Di dalam Al-Qur'an pun di surat yang disebut dengan al-jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami bangsa jin ada yang muslim, ada yang saleh, ada yang tidak, sama seperti manusia. Ini menjadi bukti bahwa syariat Islam mencangkup mereka. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk bangsa jin. Bukti kalau Islam adalah agama yang universal, menyeluruh. Kemudian bukti yang kedua adalah annahu dinun syamilun lizamani kullihi. Islam adalah agama yang meliputi seluruh zaman, cocok untuk setiap zaman. Di zaman apapun manusia hidup, maka Islam akan mencocokinya. Meskipun keadaan manusia berubah, Islam tetap untuk mereka, cocok untuk mereka. Karena ajaran Islam tidak pernah mengalami perubahan, pergantian. Sekalipun keadaan manusia mengalami perubahan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Islam tetap satu. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jaminan, siapa yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia akan selamat meski hidup di zaman yang jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat dimanapun, kapanpun, di zaman apapun. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan. Jaminan kalau Islam itu tidak pernah mengalami perubahan. Jaminan kalau Islam itu selalu cocok dengan zaman. Mau orde baru atau orde lama atau orde yang lainnya, cocok Islam. Pas. Tidak perlu dirubah. Tidak perlu melakukan inovasi-inovasi yang baru. Islam tetap utuh. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang akan tetap hidup di antara kalian, maka akan melihat banyak perselisihan, banyak pertikaian, banyak kerusakan, banyak kehancuran. Apa wasiat Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kalian tetap berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguh kepada Islam, karena itulah Islam. Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi cocok bagi setiap zaman, ya. Secanggih apapun teknologi yang ada di zaman tersebut, Islam tidak pernah mengalami ketertinggalan atau usang, tidak. Islam selalu mengikuti perkembangan, sesuai dengan perkembangan, diterapkan di zaman apapun sangat-sangat cocok. Wasiat sahabat Ibnu Mas'ud pun begitu. Beliau mengatakan, antum fi zamanin, kalian sekarang ini, ini pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud dulu, ya, kalian sekarang ini hidup di suatu zaman yang kathirun fuqaha'u, yang begitu banyak orang-orang faqihnya, orang-orang alimnya, qalilun khutaba'uhu, dan sedikit orang-orang yang pandai bicaranya. Ya. Qalilun su'alahu, sangat sedikit orang yang gemar meminta-minta, dan sangat banyak orang yang mu'tuh, gemar memberi. Al-amalu fihi qa'idun 'alal hawa, amal soleh mendominasi hawa nafsu. Amal soleh yang menuntun hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi sayati min ba'dikum zamanun, akan datang setelah kalian ini suatu zaman yang sedikit orang alimnya, banyak jumlah khutobanya, banyak jumlah orang yang hanya pandai bicaranya, tapi kosong dari nilai-nilai ilmiah. Banyak orang-orang yang suka meminta-minta di dalamnya, dan sangat sedikit sekali orang yang gemar memberi. Al-hawa qa'idun 'alal amal, hawa nafsu mendominasi amal soleh. Artinya hawa nafsu yang lebih memiliki peran dibandingkan dengan amal soleh. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalian berpegang teguh kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada Islam, kepada sunnah, itu jauh lebih afdol dibandingkan dengan sebagian amal soleh yang dilakukan. Kenapa? Karena banyak yang dilakukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya bukti yang ketiga. Islam adalah agama yang universal, adalah bahwa Islam adalah agama yang cocok bila diterapkan di tempat manapun. Cocok di setiap zaman, berikutnya cocok di setiap tempat. Falaisa khasan bi iklimin duna akhar, Islam bukanlah agama yang hanya cocok di satu iklim, tidak cocok di iklim yang lainnya. Islam bukanlah agama yang hanya cocok untuk satu umat dan tidak cocok bagi umat yang lainnya, tidak. Tetapi Islam cocok bagi setiap iklim, cocok bagi seluruh umat, cocok bagi semua tempat. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada istilah Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Nusantara. Tidak ada istilah yang seperti ini. Istilah ini hanyalah istilah yang muncul belakangan, yang digembar-gemborkan oleh jaringan Islam Nusantara. Mereka mengatakan bahwa kita ini hidup di Indonesia, maka Islam kita harus sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia. Kita ini tidak hidup di Arab, oleh karena itu kita tidak usah ikut-ikutan orang Arab. Subhanallah. Islam dianggapnya sebagai budaya. Dan sudah kita sampaikan di awal bahwa Islam itu bukan budaya dan budaya bukan Islam. Kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang sangat berbahaya. Karena akan banyak sekali syariat Islam yang ditinggalkan. Ketika ada syariat Islam tidak sesuai dengan kultur dan budaya suatu tempat, maka syariat Islam itu tidak akan dipakai. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan kultur dan budaya setempat. Nas'alullah as-salamah. Di Indonesia itu tidak biasa orang panjangkan jenggot. Jadi tidak usahlah jenggot dipanjangkan. Di Indonesia itu tidak biasa wanita pakai cadar, maka tidak usahlah wanita pakai cadar. Itu budaya. Budaya Arab. Subhanallah. Di Indonesia itu tidak biasa orang pakai gamis. Tidak usahlah pakai gamis di Indonesia. Kita harus menyesuaikan keislaman kita dengan kultur dan budaya yang ada di tempat kita. Ini berbahaya sekali lagi. Mencederai Islam dan syariat Islam. Karena kita umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang berada di atas suatu syariat. Kita tidak boleh keluar darinya. Sama sekali. Kita diperintahkan untuk mengikutinya dan mengamalkannya. Islam jika diterapkan di tempat manapun akan cocok dan sesuai. Tidak akan bertolak belakang. Ada syariat Islam yang bertolak belakang dengan kultur dan budaya, maka kultur dan budaya itu harus dikalahkan. Karena Islam adalah wahyu, sedangkan kultur dan budaya hanyalah buatan manusia. Jadi Islam cocok diterapkan di tempat manapun. Tidak bertentangan dengan kultur dan budaya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya bukti yang keempat. Islam adalah agama yang meliputi segenap tingkatan-tingkatan manusia dalam kehidupannya. Manusia itu bermacam-macam keadaannya dan berbeda-beda. Ada dari kalangan laki-laki, ada dari kalangan wanita. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang disebut kaum proletar. Dan ada yang disebut dengan kaum borjuis. Semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam Islam. Semua diatur ketentuan-ketentuannya di dalam Islam. Islam tidak berpihak kepada salah satunya, kemudian mengabaikan dan menelantarkan yang lainnya. Tidak. Islam tidak hanya berpihak kepada kaum laki-laki kemudian mendiskreditkan kaum wanita. Tidak. Islam akan mengangkat derajat laki-laki dan wanita yang mukmin, yang beriman dan beramal soleh. Semua mendapatkan pahala yang sama. Islam memberikan perhatian kepada fuqara, masakin. Sebagaimana Islam pun memberikan perhatian kepada orang-orang kaya. Islam melindungi kaum proletar sebagaimana Islam pun melindungi kaum borjuis. Istilah proletar, istilah borjuis, ini istilah kaum komunis, ya, dalam menyebarkan racun dan syubhatnya. Mereka seolah-olah menjadi para pembela kaum proletar. Dan mereka sangat benci sekali kepada kaum borjuis, orang-orang kaya. Oleh karena itu lambang komunis adalah lambang yang menggambarkan kaum buruh dan petani, palu dan arit. Semua itu hanyalah merupakan kedustaan. Mereka orang-orang komunis itu hanya memanfaatkan kelemahan fuqara wal masakin, kaum proletar. Mereka menanamkan pemikiran bahwa kaum proletar itu adalah kaum yang tertindas. Oleh karena itu, kaum proletar, fuqara, masakin ini harus bangkit. Dimanfaatkan. Padahal adanya fuqara, masakin, agnia, orang-orang kaya, semua itu sudah dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang membagi-bagi rahmat di tengah-tengah manusia. Allah lah yang membagi-bagi rejeki untuk mereka, bukan kita. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka manusia yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Orang-orang fuqara dan masakin, mereka bisa bersedekah sebagaimana orang-orang borjuis, orang-orang kaya, namun dalam bentuk yang berbeda tentu saja. Tapi semua itu dinyatakan sebagai sedekah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak ada persaingan antara fuqara, masakin dengan orang-orang kaya. Tidak ada persaingan antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Kecuali persaingan dalam hal kebaikan. Al-musabaqah fil khairah. Berlomba-lomba dalam amal soleh dan kebaikan. Sungguh ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul mengatur segala hal yang berkenaan dengan status dan keadaan manusia dalam kehidupannya. Nah. Baik, insyaallah untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pukul 13.30. Alhamdulillah, tafadhalu, barakallahu fikum.